Mitra Bisnis, pada Business Wisdom kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melakukan sebuah latihan yang dijamin akan membuat Anda menjadi manusia yang lebih berbahagia dalam hidup ini. Latihannya tidak sulit dan tidak butuh uang yang banyak. Cobalah Anda pejamkan mata Anda dan berpikir tentang orang-orang yang sudah berjasa bagi kehidupan Anda. Coba Anda bayangkan wajah orang yang sudah berjasa dalam kehidupan Anda. Bisa saja itu orang tua Anda, bisa saja itu paman Anda, bisa saja itu guru Anda, terutama kalau orang itu sudah lama tidak berjumpa dengan Anda. Maka cobalah bayangkan orang itu dan pikirkanlah orang itu kenapa kok berjasa bagi Anda. Mungkin dia telah membantu Anda ketika Anda tidak punya uang dan menyekolahkan Anda selama 6 tahun. Mungkin dia menasihati Anda sehingga bisnis Anda yang asalnya terseok-seok bisa menjadi baik. Bayangkan orang itu siapa dan apa yang sudah dia lakukan buat kehidupan Anda sehingga Anda sangat berterima kasih kepada beliau. Dan kalau Anda sudah dapat tahu, tulislah sebetulnya apa yang membuat Anda berterima kasih sekali kepada beliau. Tulis semua, baik itu nenek Anda, kakek Anda, asalkan beliau masih hidup ya, ataupun ibu, tante, atau siapapun, tulislah itu semua. Dan nanti malam, teleponlah dia, bilang, Pak atau Bu, saya pengin ketemu. Mintalah waktu untuk bertemu dengan beliau, kapanpun boleh, dalam jangka pendek ini saya ingin bertemu sebentar ya. Dan pada hari yang telah dijanjikan, datanglah ke sana dan bacakan kertas yang Anda tulis tadi itu. Boleh langsung atau boleh dihafal, bilang, Pak, Bu, saya tiba-tiba merasa berterima kasih sekali. Karena dulu, Bu, 10 tahun yang lalu, Ibu dan Bapak telah menerima saya kos-kosan di tempat ini selama 3 tahun. Dan saya tidak bisa membayar apa-apa dan ibu membiarkan saya sudah kerja di perusahaan besar. Saya cuma ingin menyampaikan rasa terima kasih saya. Mungkin cuma butuh 10 menit, 15 menit dan Anda boleh pulang. Tentu Anda boleh membawa kado hadiah kecil, oleh-oleh makanan ringan, buah, segar. Yang penting Anda sudah mengutarakan rasa syukur Anda kepada orang itu. Dan percayalah bahwa itu akan membawa kebahagiaan yang berlebih dalam kehidupan Anda. Karena rasa terima kasih itu membuat Anda merasa bahagia dan itu akan lama bertahan di dalam hati Anda. Tidak sekedar sebuah kenikmatan pijat yang setelah enak terus hilang dan besok kita masuk dalam stres lagi. Tapi perbuatan seperti ini membuat kita menjadi manusia yang lebih baik dan membawa everlasting happiness yang berkelanjutan di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.